Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في دين عزكم الله. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dari tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Hafid Al-Imam Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Abu Al-Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullahu taala wa qaddasallahu ruhahu. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qad taqaddama dhikru sababi nuzuliha, telah lewat asbabun nuzul daripada surat ini. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, lamma qalatil yahudu, ketika orang-orang Yahudi mengatakan nahnu na'budu Uzairan ibn Allah, orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair putra Allah. Uzair seorang yang saleh, beribadah kepada Allah. Karena kesolehannya dia dihormati oleh orang Yahudi. Tetapi dengan penghormatan yang salah, sampai menganggap Uzair adalah putra Allah. Wa qalat an-Nasara, dan Nasara mengatakan nahnu na'budu al-Masih ibn Allah, kami menyembah Al-Masih Isa ibn Maryam ibn Allah, yang merupakan putra Allah. Ini juga perkataan orang-orang Nasrani yang begitu jelas kekufurannya. Wa qalatil Majus, dan berkata orang-orang Majusi penyembah api, nahnu na'budu syamsa wal qamar, kami menyembah matahari dan rembulan. Dan juga ketika malam harinya, karena tidak ada matahari, mereka menyembah api. Wa qalatil musyrikun, dan berkata orang-orang musyrikin, nahnu na'budul awthan, kami menyembah berhala-berhala ini. Anzalallahu ala rasulihi, maka ketika itu turunlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas rasulnya surat Qul huwallahu ahad, ya'ni huwal wahidul ahad, yaitu dialah Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Alladzi la nadhira lahu wa la wazira, di mana Allah tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan bantuan-bantuan. Wa la nadida lahu wa la syabih, dan tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang menyerupai Allah. Wa la adila, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Wala yutlaku hadzal lafdhu ala ahadin fil isbati illa ala Allah, sehingga tidaklah boleh lafaz ini, yaitu lafaz Allah, ya, tidaklah boleh diberikan kepada siapapun dalam penetapan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya, makna Allah atau yang semakna dengan Allah seperti Tuhan, ya, ataupun yang lainnya dari bahasa-bahasa yang lainnya, maka kita tidak boleh menamakan ya diri-diri kita atau nama anak-anak kita atau orang lain dengan nama-nama yang mengandung makna uluhiyah, makna penyembahan. Dan barang siapa yang menamakan dengan nama-nama yang mengandung makna penyembahan, peribadahan, maka dia telah berbuat kesyirikan dari sisi asma wa sifat yang lebih kufur dibandingkan ya khurafatin azabumullah, dibandingkan kebanyakan orang-orang musyrikin Arab. Li'annahu al-kamil fi jami'i sifatihi wa af'alihi. Dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha sempurna pada seluruh sifatnya dan seluruh perbuatannya. Wa qawluhu, dan firman Allah taala, Allahus Samad. Dialah Allah As-Samad. Qala Ikrimah an Ibn Abbas, berkata Ikrimah dari Ibn Abbas, ya'ni alladhi yasmudu al-khalaiq ilayhi fi hawaijihim wa masailihim, yaitu yang seluruh makhluk membutuhkan kepadanya pada seluruh kebutuhannya dan permintaan-permintaannya. Ini adalah makna As-Samad, yaitu zat yang kembali kepadanya segala sesuatu, yang dipinta kepadanya segala sesuatu, yang bersandar kepadanya segala sesuatu. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas, dan berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibn Abbas, As-Samad huwa sayyidul ladhi qad kamula fi su'duh fi su'dadi. Allah Subhanahu wa taala, As-Samad maknanya as-sayyid, yang mulia, yang maha mulia, yang maha sempurna kemuliaannya. Wasyarif alladhi qad kamula fi syarafih, dan juga yang maha mulia pula. Ya, makna sayyid dan syarif ini agak serupa tapi tak sama. Ya. Sehingga kalau kita pilih bahasa Indonesianya agak susah. Maka makna sayyid ya orang atau sesuatu yang paling mulia, dan Allah zat yang paling mulia. Jika sayyid itu dinamakan kepada manusia, maksudnya adalah tuan, yaitu seseorang yang mulia. Maka sayyid ini apabila disandarkan kepada Allah adalah zat yang maha mulia, yang maha sempurna kemuliaannya. Asy-syarif pun sama, kemuliaan Allah yang maha mulia, yang sempurna kemuliaannya. Wal 'adzim, dan maha agung, alladzi qad kamula fi 'azamatihi, yang maha sempurna dalam keagungannya. Wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, dan juga Allah lah yang maha hilm, maha lembut, maha menyayangi, yang maha sempurna kelembutannya dan kasih sayangnya. Wal alim alladzi qad kamula fi ilmihi, dan Allah lah maha berilmu, yang maha sempurna keilmuannya, mengilmui segala sesuatu, fi sirri wal alaniyah, mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala maha berilmu. Wal hakim alladhi qad kamula fi hikmatih, dan maha hikmah, yang maha sempurna pada hikmahnya. Maha memutuskan hukum, yang hukumnya penuh dengan keadilan dan penuh dengan hikmah. Wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syarafi was-su'd was-su'di, dan dialah Allah yang maha sempurna pada seluruh berbagai macam kemuliaan dan keagungan dan pujian. Wallahu subhanah, dialah Allah yang maha suci. Hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu, inilah sifat-sifat Allah yang tidak ada yang pantas kecuali hanya Allah. Laisa lahu kufuw, tidak ada yang setara dengan Allah. Walaysa kamitslihi syai', dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Subhanallah, subhanallah al-wahidul qahhar, maha suci Allah yang maha esa dan maha perkasa. Ini adalah penafsiran daripada Ibnu Abbas ketika ia memaknai As-Samad. Maknanya luas. Kemudian ditafsirkan oleh Al-A'masy Ibnu Syaqiq dari Abi Wa'il, beliau mengatakan As-Samad As-Sayyid alladhi qad intaha su'daduhu, yaitu sayyid yang maha mulia, yang maha sempurna kemuliaannya. yang berada di puncak kemuliaannya, yang tidak ada lagi yang lebih mulia dibandingkannya, dan tidak ada yang setara dalam kemuliaan kecuali Dia yang Maha Esa. Arwahu Asim, diriwayatkan oleh Asim dari Abi Wa'il an Ibn Mas'ud, dari Ibn Mas'ud yang semisalnya. Wa qala Malik an Zaid bin Aslam, yang dikatakan oleh Malik dari Zaid bin Aslam, menafsirkan As-Samad juga As-Sayyid, yang mulia, yang merajai, yang menguasai, yang kembali semua urusan kepadanya. Wa qala Al-Hasan wa Qatadah, dan berkata Al-Hasan dan Qatadah, As-Samad huwa al-baqi ba'da khalqih, yaitu yang maha abadi, ya, maha abadi, ya, dibandingkan makhluk-makhluknya, dikarenakan seluruh makhluknya itu ikhwan fi din azakumullah, ya, pasti diciptakan oleh Allah dan pasti akan mati, pasti akan hancur, kemudian Allah bangkitkan. Adapun Allah Subhanahu wa taala al-baqi, dialah yang maha hidup, ya, dialah yang maha awal tanpa adanya permulaan, dialah yang maha akhir tanpa adanya, ya, berakhirnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Qala al-Hasan, ايضا berkata al-Hasan al-Basri, as-Samad al-Hayy al-Qayyum la zawal lahu. Dialah Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dan tidak ada kebinasaan bagi Allah. Tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha sempurna. Wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah, As-Samad alladhi lam yakhruj minhu syai' wa la yad'am. Makna As-Samad adalah zat yang tidak keluar darinya sesuatu dan tidak makan. Tidak makan dan tidak mengeluarkan, ya, kotoran dari makanan tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Ya, bahkan Allah lah yang memberikan makan kepada kita. Wa qala Rabi' ibn Anas, berkata Rabi' ibn Anas, huwa alladhi lam yalid wa lam yulad, As-Samad adalah maknanya dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ka'annahu ja'ala ma ba'dahu tafsiran lah. Di sini Rabi' ibn Anas menafsirkan As-Samad dengan penafsiran ayat berikutnya, yaitu Allahus Samad. Penafsirannya adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa qawluhu lam yalid wa lam yulad. Wa huwa tafsirun jayyid, ini penafsiran yang bagus. Yakni tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan secara bahasa Arab pun bisa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad merupakan, ya, fi mahalli raf'in sebagai sifat daripada As-Samad, atau sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, telah diriwayatkan, telah lalu hadis dari riwayat Ibnu Jarir dari Ubay bin Ka'ab dalam masalah ini, dan berkata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Mujahid, Abdullah bin Buraidah, Ikrimah yang serupa dengannya, dan Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Atiyah Al-Awdi, Dhahab dan As-Sudi, semuanya menyepakati bahwasanya As-Samad la jawfa lahu, yaitu yang tidak ada rongganya seperti manusia atau seperti makhluk. Ya. Artinya apa? Tidak seperti kita memiliki, ya, kebutuhan untuk makan dan kebutuhan untuk mengeluarkan makanan yang sudah diproses. Maka itu adalah seluruh makhluk hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala maha suci dari yang seperti itu. Ya. Atau bisa diartikan la jawfa lahu, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Bermakna al-akhir wa laisa ba'dahu syai', yaitu dialah Allah yang maha akhir, yang tidak ada setelahnya sesuatu. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Wa an mujahidan al-mujahid al-musmat alladhi la jawfa lah. Ini pun maknanya sama. Ya, dengan la jawfala bisa kita artikan rongga, ataupun bisa kita artikan tidak ada ujungnya. Dialah al-akbar, Allah maha besar. Wa qala Syi'bi, dan berkata Syi'bi, huwa alladhi la ya'kulu at-ta'ama wa la yashrab asy-syarab Dialah Allah yang tidak memakan makanan dan tidak meminum minuman. Wa qala Abdullah bin Buraidah aidan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Buraidah mengatakan, As-Samad nurun yatala'la. As-Samad adalah nurun yatala'la, yaitu cahaya yang sangat bersinar. Ya, karena Allah memiliki hijab, ya, berupa nur yang menutupi wajahnya Allah yang maha mulia. Wa rawa dhalik kulluh wa hakahu Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan seluruhnya dan dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya. Dan Al-Baihaqi, At-Tabarani, demikian pula Abu Ja'far Al-Jarir dengan sanad-sanadnya. Wa qala, dan mengatakan, haddatsani Al-Abbas Ibnu Abi Thalib qala haddatsana Muhammad Ibnu Amr Ibnu Rumi عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش قال حدثني صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. Dari عبد الله بن بريدة, dari ayahnya بريدة, beliau mengatakan, لا أعلم إلا قد رفع, dan aku tidak mengetahui kecuali marfu, yaitu disandarkan kepada Rasul, الصمد الذي لا جوف له, ya, yaitu الصمد لا جوف له, dengan penafsiran yang sama seperti di atas. Wahada gharibun jiddan, dan ini gharib, periwayatan yang bersendirian sekali. Wasahih annahu mauqufun ala Abdullah, dan yang lebih benar ini ucapan daripada Abdullah ibn Buraidah, mauquf, bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Katsir mengatakan, wa qad qala al-Hafiz Abu al-Qasim at-Tabarani di kitabih Sunnah, dan telah berkata Al-Hafiz Abu al-Qasim al-Tabrani dalam kitabnya As-Sunnah, ba'da iradi kathiran min hadhihi al-aqwal fi at-tafsir, setelah menyebutkan sekian banyak pendapat dalam penafsirannya, maka beliau mengatakan, wa kullu hadhihi sahihatun, seluruh pendapat yang kita sudah sampaikan itu benar. Wa hiya sifatu rabbina, itu adalah sifat-sifat Rabb kita. Walladhi yusmadu ilaihi fil hawaij, dialah Allah yang diangkat kepadanya segala kebutuhan, segala sesuatu kita meminta kepada Allah. Walladhi qadintaha su'daduhu, dialah Allah yang maha sempurna kemuliaannya. Wa huwa as-samad alladhi la jawfa lahu, dialah as-samad yang tidak ada jawfnya, yang tidak ada, ya, rongga, kerongkongan, apapun lambung yang kita butuhkan untuk makan, untuk mencerna makanan. Maka Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai. Wa la ya'kulu wa la yashrab, dialah Allah tidak makan dan tidak minum. Wa huwal baqi ba'da khalqi, dialah Allah yang maha abadi, ya, dibandingkan makhluk-makhluknya. Wa qala al-Baihaqi nahwa dzalik aidan, dan berkata al-Baihaqi yang semisalnya, ketika menafsirkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ay laisa lahu walad wala walid wala sahibah, Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki orang tua, dan Allah tidak memiliki istri, tidak memiliki teman dalam arti membutuhkan bantuan-bantuan, lah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Qala Mujahid, berkata Mujahid, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya'ni la sahibata lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya'ni la sahibata lahu, yaitu tidak ada istri atau tidak ada sahabat bagi beliau, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dalam qiraah yang lain dibaca walam yakul lahu kufuwan, ya, bukan kufuwan tapi kufuwan pakai hamzah. Walam yakul lahu kufuan ahad, atau kufan ahad. Ini sebagian qiraah yang dibaca oleh ahli qiraah, ya, dalam membaca kufuan ahad. Saya dilihat dalam kitab-kitab qiraah. Wa hadha kama qala, ini seperti firman Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah, wa khalaqa kulla syaih. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan dan mengurusi segala sesuatu dan mengetahui apa yang ada di langit-langit dan bumi. Dan tidaklah mungkin Allah memiliki anak Dan tidaklah mungkin Allah memiliki istri. Wa khalaqa kulla syai'in, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka seluruh apa yang selain Allah, maka itu adalah makhluk. Selain Allah pasti makhluk. Ai huwa malik kulli syai'in wa khaliqu. Dialah Allah yang maha merajai dan menciptakan segala sesuatu. Wa kaifa yakunu lahu min khalqi nadhir yusami. Maka bagaimana mungkin ada yang bisa menyerupai Allah? Bagaimana ada yang setara dengan Allah? Au qaribun yunadihi, atau ada yang didekatkan kepada Allah kemudian didoakan kepadanya, meminta doa kepada selain Allah. Ta'ala wa taqaddasa wa tanazzah. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, dan tersucikan dari segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala jenis kesyirikan yang ada di muka bumi ya telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kesyirikan-kesyirikan yang sangat besar, kesyirikannya Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Jika Yahudi mengatakan anak Allah adalah Uzair, jika Nasrani mengatakan anak Allah adalah Isa, atau sebagian orang-orang musyrikin meyakini Allah memiliki anak perempuan. Ya. Memiliki anak perempuan, yaitu malaikat. Menurut orang-orang musyrikin adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, Allah kemudian katakan, tilka idzan qismatun dhiza. Kalau demikian itu pembagian yang sangat tidak adil. Mereka menginginkan anak laki-laki dan membunuh anak perempuan, tapi kemudian memberikan anak perempuan kepada Allah. Menisbahkan anak perempuan kepada Allah. Berarti ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun ya Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dikarenakan nanti kalau punya anak pasti akan mewarisi. Kalau melahirkan pasti akan mati. Kalau mati pasti akan diwariskan ketuhanan itu. Kalau seperti itu nanti tuhannya akan banyak sekali. Na'udzubillah min dzalik, ikhwana fi din azakumullah. Qala ta'ala, Allah berfirman mengenai orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan Isa ibnu Maryam nabi alaihi salam, dan ibundanya, ibunda Maryam alaihi salam. Allah katakan dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, dan mereka orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Allah yaitu Ar-Rahman yang maha berkasih sayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian itu telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja yang namanya langit-langit itu akan runtuh. Akan pecah. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi akan terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung itu akan hancur, akan runtuh. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka menyeru bahwasanya Allah memiliki anak. Jadi yang namanya langit, bumi dan gunung tidak terima dengan kesyirikan mereka. Marah semarah-marahnya dengan kesyirikan mereka, dengan tuduhan mereka. Lalu bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai mukmin, kemudian mengucapkan selamat Natal. Hadalah yang bahi. Ini tidak pantas bagi seorang yang mengatakan dirinya sebagai muslim yang baik. Tidak pantas kemudian mengatakan selamat Natal, selamat tahun baru. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak pantas dan tidak mungkin Allah memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini, kecuali pasti akan datang kepada Allah dalam keadaan sebagai budak, dalam keadaan sebagai hamba. Laqad ahsahum wa adzahum abda. Sungguh Allah telah menghitung jumlah mereka dan telah memastikan jumlah perincian daripada mereka dengan sebenar-benarnya perhitungan. Allah maha mengetahui Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan seluruh mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kemudian kita mengatakan perkara yang sangat mungkar seperti perkataannya Yahudi dan Nasrani dan musyrikin yang mengatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, ada Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu. Kemudian ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi kita, bagi seorang yang beriman kepada Allah tentang keesaan Allah, kemudian mengucapkan selamat, bahkan ikut merayakan, ikut berpesta pora dengan perayaan-perayaannya orang-orang kufar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La tadkhulu ala kanaisihim, jangan kalian masuk ke gereja-gereja mereka, jangan masuk kepada a'yadihim, ke hari raya-hari raya mereka, jangan ikut perayaan-perayaan mereka. Fa innahu makan, dikarenakan itu adalah tempat ya yastami'u fihi aduwwullah, yang berkumpul di dalamnya musuh-musuh Allah, yang zilu alaihi al-adab, yang sangat mungkin secara tiba-tiba turun kepada mereka azab Allah, murka Allah, dan murka dan azab yang paling mengerikan dibandingkan azab dijungkir balikan bumi, dipecahkan langit, diruntuhkan ya daripada gunung adalah musibah ketika kita mencintai orang-orang kafir. Ini musibah yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita kemudian masuk ikut berpesta pora bersama mereka, itu adalah alamatu hubbi, yaitu alamat mencintai mereka, dan ini musibah di atas musibah. Baliyah 'alal bala. Musibah di atas musibah. Na'udzubillah min dzalik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan berpesta dengan pesta-pestanya mereka, mengucapkan selamat dengan hari raya mereka. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun naar." Jangan kalian rukun dengan orang-orang yang zalim. Zalim yang paling besar adalah syirik dan kafir. Jangan kalian rukun dengan orang-orang kafir. Kalau kalian rukun dengan orang-orang kafir, fatamassakumun naar, maka kalian akan dibakar dengan api neraka. Tapi jangan bermakna dimaknakan rukun di sini dengan pengertian kalau tidak rukun berarti perang. Bukan begitu. Rukun di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ar-rukun yani al-isnad war-ridha was-sukun, yaitu kita bersandar kepada orang kafir, tenang bersama orang kafir, ridha dengan orang kafir, menggantungkan nasib terhadap orang kafir, percaya terhadap orang kafir, maka ini adalah rukun. Maka wala tarkanu, jangan kalian rukun kepada mereka. Rukun di sini bukan maknanya berarti kalau tidak boleh rukun harus perang, bukan. Maksud rukun di sini jangan ridha terhadap amalan mereka, jangan merasa tenang dengan makar tipu daya mereka. Jangan merasa enggak, saya sih enggak bakalan ikut-ikutan mereka, enggak bakalan masuk Kristen. Ketika engkau sudah cinta terhadap mereka, senang untuk mengikuti hari raya mereka, ikut pesta pora, itu sudah ada kecondongan, ketenangan bersama mereka. Maka na'udzubillah min dzalik. Ya. Tempat-tempat id mereka, hari raya mereka adalah madhannatul azab. Kemungkinan besar Allah akan azab di dunia atau di akhirat. Kalau Allah tunda di dunia, pasti Allah nanti tangguhkan di akhirat. Kalau ketika mereka menyekutukan Allah di gereja-gerejanya, mendendangkan Allah punya anak, Allah punya anak, Allah punya istri dan seterusnya, kemudian tidak turun azab kepada mereka sampai mati mereka dalam keadaan seperti itu, maka azabnya ditangguhkan. Wa'afidinazakumullah. Atau barangkali Allah akan segerakan azab tersebut. Minimalnya azab dari sisi keyakinan. Azab dari sisi seseorang itu ketika berkumpul dengan mereka di gereja-gereja mereka, memiliki loyalitas, pembelaan kepada mereka. Allah katakan kul ara'aitum in atakum azabuhu bayatan aw nara madza yasta'jilu minhu almujrimun. Katakanlah, bagaimana menurut kalian jika tiba-tiba datang azab Allah di malam hari ataupun di siang hari, dalam keadaan kalian sedang berbuat dosa, dalam keadaan kalian sedang berkumpul dengan orang-orang kafir, sedang berpesta pora dengan pesta-pesta perayaan orang-orang kafir, Natal dan Tahun Baru, ikut pesta-pesta di sana, tiba-tiba turun azab Allah dalam keadaan melakukan dosa, madza yasta'jilu minhu al-mujrimun. Lalu apa nanti yang bisa dilakukan tiba-tiba turun azab Allah? Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Apakah kemudian ketika datang azab Allah secara tiba-tiba baru kalian beriman? Baru kita itu sadar, baru ngaku, oh saya salah. Terlambat ikhwan fil din asakumullah. Al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sekarang kamu baru sadar, padahal kemarin ya sebelumnya sudah diperingatkan tetapi masih membanggel. Masih ikut-ikutan dengan perayaan-perayaan orang-orang Eid, orang-orang kafir. Eid adalah kebanggaan sebuah agama. Seperti kita memiliki hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tashrik, Ayyamul Arafah, Yaumul Jum'ah. Itu syiarnya kita. Yang Allah katakan, وَمَنْ يُعَزِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syariatnya Allah, syiarnya Allah, maka itu berasal dari orang yang bertakwa. Dan kebalikannya, kalau malah dia mengagungkan syiar-syiarnya orang-orang kafir, maka sangat tipis ketakwaannya, sangat tipis keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhwan fi din azakumullah, jangan remehkan hari Id. Pernah seseorang bernazar ingin menyembelih, dan nazar ini harus ya, hukumnya wajib untuk dipenuhi. Rasulullah ketika itu tanya, karena dia bernazar bibuana. Ini nazar tu an adzbah bibuana. Aku bernazar untuk menyembelih unta di buana, sebuah lembah. Maka kemudian Rasulullah alaihi wasallam, hal fihi a'yad min a'yadil musyrikin? Apakah di situ terjadi ya perayaan-perayaan yang pernah dirayakan oleh orang-orang musyrikin, yaitu tempat tersebut tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk berpesta pora, merayakan ya hari rayanya. Aw fihi wazna min awzanil jahiliyah, ataukah di dalamnya ada patung-patung berhala? Ada patung-patung yang diagung-agungkan. Kemudian ketika sahabat tadi mengatakan tidak ada, maka silakanlah sembelih di situ. Tapi kalau ada dari patung-patung yang diagungkan, tempat tersebut rupanya setahun sekali dijadikan sebagai tempat secara rutin untuk mengagungkan selain Allah, maka jangan menyembelih di situ. Jangan menyembelih di situ. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini sangat penting kita. Ya, sangat penting untuk kita jangan mensyiarkan syariat-syariat kekufuran, syiar-syiar kekufuran. Berarti kita ridha. Dan syiarkanlah syiar-syiar kita, syiar-syiar Islam. Bangga dengan agama kita Islam. Masa kita mau nyebut Allah di hadapan orang-orang kafir malu nyebutnya ya atas nama Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya kamu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu-malu. Kenapa harus minder di hadapan orang-orang kafir? Maka orang-orang kafir tersebut akan meremehkan kita. Akan meremehkan kita. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Dan mereka senantiasa mengatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwasanya Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah. Bal ibadun mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului dengan sebuah perkataan pun, bahkan mereka hanya menjalankan perintah Allah, yaitu malaikat. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dan lebih parah lagi ada di antara orang-orang musyrikin yang menjadikan di antara Allah dan di antara jin nasab. Walaqad Alimatil jinnu jinnatu innahum lamuhdharun, padahal jin-jin itu pada hari kiamat nanti akan, ya jin-jin yang kafir, akan dijatuhkan ke dalam neraka jahannam. Subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Sehingga memang mereka orang-orang musyrikin kekufurannya adalah seperti ini. Yahudi Nasrani mengatakan Uzair atau Isa sebagai anak Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Dan lebih parah lagi, orang-orang wasaniyun, orang-orang penyembah berhala, menyembah dewa-dewi, mengatakan dewa ini adalah putra dewa ini. Dewa ini adalah keturunan daripada yang maha kuasa, dan seterusnya. Padahal dewa-dewi tersebut yang mereka sanjung-sanjung, yang mereka sembelih kepala kerbau, dihanyutkan di apa namanya, di laut atau di sawah, itu adalah jin yang kufur terhadap Allah, kemudian dianggap sebagai anak Tuhan atau Tuhan kecil. Na'udzubillah min dzalik wa nabidina azakumullah. Maka ini adalah keadaan-keadaan orang-orang musyrikin yang kita harus ketahui keadaan mereka, yang kita tidak boleh merasa tenang di samping mereka, di samping perayaan mereka. Jangan ridha, kita lari. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lahwi marru kirama. Seorang yang beriman tidak akan mau menyaksikan kedustaan, kedustaan yang terbesar yang didustakan atas nama Allah. Mana mungkin kita ridha nonton ada konser-konser ya Nasrani kemudian kita tonton. Na'udzubillahi min dzalik. Kok ridha sekali? Rabb kita lagi dihina, kemudian kita tonton. Nah, kita tidak mengganggu acara mereka di gereja-gereja mereka. Kita enggak boleh mengancam, mengganggu, meneror. Lah, enggak boleh. Apalagi sampai ngancam bunuh. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man qatala mu'ahidan faqad 'asa Abul Qasim," barang siapa yang membunuh atau memerangi orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kita. Ya, seperti di Indonesia ini. Maka yang melakukan teror tersebut, pembunuhan tersebut, peperangan tersebut dengan orang-orang ahdi, orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai, maka telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi jangan sebaliknya. Ya. Dianggapnya mereka saudara kita. Mari bergandengan tangan untuk bersatu. Lah. Jangan latihan menjadi seorang politikus. Ya. Jadilah seorang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ucapkanlah sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Rusaknya sekarang agama adalah ulama su, ulama-ulama yang jelek, yang bahasa mereka sudah seperti bahasa orang-orang politik. Ya. Datang ke orang Hindu nanti mengucapkan apa itu, Hong apa? Ya seperti itu, saya lupa. Datang ke orang Nasrani nanti mengucapkan salam sejahtera, ikut dibaptis, kok seperti itu? Kalau orang-orang politikus, ya orang politikus memang cari masa. Nah sekarang dia tokoh agama, mau cari apa di situ? Tokoh agama menjadi tokoh panutan ormasnya dia. Kenapa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membersihkan kaum muslimin dari kejahatan orang-orang yang seperti itu. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari Rasulullah mengatakan la ahada asbaru ala adza sami'ahu min Allah, tidak ada satu pun yang paling bersabar atas gangguan yang dia dengar dibandingkan kesabarannya Allah. Innahum yaj'aluna lahu waladan wa hum yarzuquhum wa yu'afihim. Dalam keadaan orang Nasrani, orang Yahudi itu berdusta atas nama Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak, tapi Allah masih memberikan rizki kepada mereka, Allah masih menunggu taubatnya mereka. Yu'afihim maksudnya bukan memaafkan, tetapi menunggu tobatnya mereka. Barangkali mau tobat sebelum mati, diterima oleh Allah. Sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Ratusan ribuan tahun bahkan. Ya. Allah belum binasakan dunia ini dalam keadaan sejak ribuan tahun orang Yahudi, orang Nasrani telah berdusta atas nama Allah, telah menghina Allah, telah mengejek Allah. Tidak heran. Yang namanya Yahudi dan Nasrani memang peleceh agama Islam. Dari dulu, kalau ada orang Yahudi Nasrani gak melecehkan Al-Quran, ya kita heran. Ya, gak melecehkan Al-Ma'idah 51, ya kita heran. Kan bahasanya begitu. Ya kita heran, kenapa gak melecehkan mereka orang kafir. Tinggal kita, ikhwan fillah azakumullah, dakwahi mereka. Dari dulu mereka sudah menistakan agama Islam. Dari dulu. Tapi Allah sabar untuk mendakwai mereka. Didakwai. Supaya mau taubat, mau mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum mati mengucapkan syahadat. Selamat mereka dunia akhirat. Masih ditunggu. Supaya bisa masuk Islam. Sehingga ketika kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, dua saja. Kalau tidak dakwah, ya muamalah yang memang qadrul hajah kita. Dakwah, ya, katakanlah la ilaha illallah. Ya. Atau muamalah jual beli. Via bos kita bekerja, sudah dapat gaji pulang. Gak usah kemudian, masya Allah, bos saya Nasrani. Belikan saya Quran, membelikan saya alat sholat. Kalau THR dikasih dua kali lipat, dipuji-puji. Lupa tentang kekufurannya. Masya Allah, programnya bagus ini, itu, dan seterusnya. Lupa tentang kekufurannya. Wallahi, lau anfaqu mithla Uhudin dhahaban. Kalaulah mereka berinfak berupa emas segunung Uhud, Allah tidak akan menerima. Amalan mereka habaan mansura. Amalan mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Layan pak, tidak akan bermanfaat. Amalan mereka kalau mereka masih kafir. Sehingga justru ketika ada orang kafir itu berbuat baik kepada kita, kita harus curiga. Kok bisa berbuat baik kepada saya? Pasti ada tujuannya. Allah katakan walan tardu anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi ketika mereka berbuat baik kepada kita, ada udang di balik batu. Sebagaimana kita berbuat baik kepada orang kafir, pasti ada sesuatu tujuannya. Itu apa? Supaya orang kafir tersebut masuk Islam. Maka ketika ada orang kafir berbuat baik kepada kita, sama. Supaya kita ikut kepada mereka. Atau minimalnya akan membela mereka. Walaupun tidak masuk agama mereka, tetapi membela mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis yang berikutnya. Qala Allah, Allah berfirman. Kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Sungguh kata Allah dalam hadis qudsi, ibnu Adam telah berdusta atasku. Wasyatamani walam yakun dzalik. Dan bani Adam itu senantiasa menghinaku, mencelaku kata Allah. Fama takdzibuhu iyyaya, adapun dustanya mereka terhadapku kata Allah, la yu'idani kama bada'ani. Mereka mengatakan, mana mungkin kita akan dibangkitkan sebagaimana kita diciptakan. Ya. Atau bahasa lebih. Sekarang ini lebih banyak yang ada pada kaum muslimin tidak seperti ini. Kalau yang mengatakan seperti ini orang kafir. Sekarang yang sering saya dengar dari orang-orang muslim. Akhirat ya urusannya akhirat nanti. Di dunia ya di dunia. Pasti akhirat sendiri-sendiri kok. Udah jangan... jangan menghalangi saya begini dan begitu. Urusannya sendiri-sendiri. Kuburannya sendiri-sendiri. Justru karena di kuburan sendiri-sendiri. Justru di akhirat urusannya sendiri-sendiri. Mumpung kita di sini itu bersama-sama. Saling menasehati, saling menegur. Seolah-olah mereka tidak percaya tentang akhirat. Ketika diingatkan tentang akhirat. Jangan bicara surga neraka. Nanti kerjanya malas kalau bicara surga dan neraka. Nanti saya enggak bisa kerja kalau bicara surga dan neraka. Inilah ikhwan fi din azakumullah. Kemudian wa amashatuhu iyaya, adapun celaan mereka terhadapku, terhadap Allah, ittakhadallahu walada, ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak, ini adalah penghinaan terbesar, pelecehan terbesar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sabar, masih nunggu taubatnya mereka, masih nunggu mereka bersyahadat. Ya, beda kalau orang politikus, kalau ya mereka tersinggung masanya, mereka akan marah, demo besar-besaran, dikerahkan dan seterusnya, tidak mempedulikan darah, tidak mempedulikan kehormatan, tidak mempedulikan keamanan suatu negara, mereka tidak pedulikan. Yang mereka pedulikan bagaimana saya naik. Ya. Tetapi Allah sangat bersabar. Ya. Sehingga kita pun ya harus menuju kepada tujuan utama kita ketika kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ketika kita tinggal bersama di negara kita bersama orang-orang kafir, kita harus kembali kepada tujuan kita yang awal, yaitu apa? Untuk berdakwah kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Ini tujuannya. Ya, wallahu taala a'lam. Dilanjutkan selanjutnya. Nanti kita sampaikan satu firman Allah taala dalam surah Hud. Wa la tarkanu ila alladziina dhalamu fatamassakumun naar. Dalam qiraah lain, wala tarkunu ila alladziina dhalamu fatamassakumun naar. Jangan kalian rukun dengan orang-orang yang zalim, nanti kalian akan diazab oleh Allah di neraka jahannam. Zalim di sini umum. Jangan kalian rukun, jangan kalian bergabung, jangan kalian itu ridha dan tenang di samping orang zalim yang sedang melakukan kedzaliman. Ya. Fa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'rid 'anhum. Kalau kalian melihat orang-orang yang sedang melecehkan ayat-ayat kami, berpaling dari mereka, berpaling. Berpaling. Jadi kalau kita ada peringatan hari-hari Idnya mereka, pesta-pestanya mereka, jangan ikut-ikutan bergabung dengan mereka. Ancamannya fatamassakumun nar, nanti kalian akan diazab, dibakar dengan api neraka. Jangan diremehkan. Bahkan sifat orang yang beriman, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Kalau melewati hal-hal yang menyia-nyiakan, dia akan menjaga kehormatannya. Kita ingatkan ini karena malam ini merupakan yang biasa dikatakan pesta tahun baru. Tanggal 31, besok tanggal 1. Nanti malam orang-orang menunggu sesuatu yang justru dia harus bersedih dengan penungguan itu. Bentar lagi mati malah bahagia. Nah, umur kita berkurang, akan mati sebentar lagi malah bahagia. Perayaan tahun baru dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtidas Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim fihi musibatan. Ada dua musibah kalau kita mengikuti perayaan mereka, baik itu Natal ataupun yang lain ataupun tahun baru. Ini termasuk syiarnya orang-orang kafir Nasrani. Dikarenakan penanggalan Masehi, maksudnya adalah penanggalan ya dihitung dari orang-orang kafir, dari orang-orang Nasrani. Nah, ketika tanggal 1 dirayakan, maka dua musibah yang didapatkan. Yang pertama, tasyabbuh lil kuffar. Menyerupai orang kafir. Yang Rasulullah katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mirip dengan sebuah kaum, maka dia akan diikutkan bersama kaum tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ya, selain tasyabbuh, adalah perkara yang tidak kalah ya, mengerikan dibandingkan tasyabbuh ikhwana fi din azakumullahu jami'an, yaitu meridhai tindakan mereka ya, meridhai kebid'ahan mereka. Karena perayaan pada orang Nasrani aslinya ya cuma hari Ahad. Natal tidak ada mereka aslinya, perayaan Natal tidak ada. Itu bid'ahnya mereka. Mereka hanya diberikan perayaan hari Ahad. Seperti orang Yahudi diberikan perayaan hari Sabtu. Adapun perayaan Natal tidak ada. Tidak ada. Bahkan mereka sendiri berselisih. Apakah Nabi Isa itu dilahirkan tanggal 25 Desember apa bukan? Mereka masih berselisih. Sehingga perayaan itu perayaan yang aslinya tidak disyariatkan bagi mereka. Jadi apa? Kebid'ahannya mereka. Yang kedua, perayaan tahun baru pun kebid'ahannya mereka. Karena Allah tidak pernah mensyariatkan dalam Injil untuk merayakan tahun baru. Tidak pernah mensyariatkan dalam Injil untuk merayakan Natal ataupun tahun baru. Sehingga dua musibah ini, tasyabbuh bil kufar dan mengikuti kebid'ahan. Dan kalaulah, kata para ulama, kalaulah yang namanya pesta tahun baru tersebut bukan tasyabbuh dan bukan mengikuti bid'ahnya orang-orang Nasrani, itu pun tidak terlepas dari kemungkinan berikutnya. Kemungkinan apa? Kemungkinan tempat maksiat. Coba kita lihat yang namanya, kita bukan menyuruh untuk melihat. Kita menyaksikan tanpa melihat dengan sengaja, kita akan menyaksikan ketika lewat. Atau sesuatu yang sudah paham kita semuanya. Perayaan tersebut, pesta-pesta tersebut pasti ada yang namanya musik-musik. Sahih. Musik. Suara syaitan. Seruan syaitan untuk mengajak kepada kemaksiatan adalah musik. Alat syaitan untuk menyesatkan manusia adalah musik dan nyanyian. Disertai dengan biduan-biduannya. Bukankah begitu yang namanya pesta-pesta yang mereka namakan pesta kembang api ataupun pesta tahun baru? Ini yang pertama, musik haram. Allah katakan dalam surat Mukmin, wa minan nasi may yashtari laqwal hadits liyudillu an sabilillah. Di antara ada manusia yang menjual belikan ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, musik dan nyanyian haramnya seperti haramnya khamr. Karena Rasulullah mengatakan, sayati qaumun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamr wal ma'azib. Akan datang suatu kaum yang menghalalkan yang sebelumnya haram, sutra bagi laki-laki. Mereka ini enggak apa-apa. Wong seni kok dilarang, begitu. Kemudian mereka menghalalkan khamr, minum-minuman keras yang memabokkan. Haram, tapi mereka ini kan untuk jamu. Ini kan 0% alkohol padahal pembulatan 0,01 alkoholnya. Yo sama saja, nanti bulatkan 0%. Alkoholnya 0,1%, sama saja. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Kemudian yang ketiga adalah ma'azib, alat-alat musik. Kedudukan keharamannya seperti sutra bagi laki-laki, seperti khamr yang memabukkan, demikian juga musik. Haramnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan enggak ada musiknya. Enggak ada musiknya, taruhlah enggak ada musiknya. Kayaknya mustahil juga. Ada yang namanya trompet. Yang kata Rasulullah, ada min amril yahud. Ini kebiasaannya orang Yahudi. Kemudian ada orang mengatakan, gak apa-apa kok nyiup trompet. Buktinya malaikat itu yang nanti apa namanya hari kiamat ada memegang sangkakala itu. Faya subhanallah. Berarti kamu pengen kiamat apa? Pengen kiamat ini orang. Trompet sana sini tatet-tatet. Ya. Trompet itu adalah tanda musibah. Karena ada nafhatus sa'ab, nafhatul faza' dan nafhatul ba'd. Ada tiupan untuk mengagetkan seluruh makhluk yang berarti ketika itu tobat tertutup. Kemudian peniupan yang kedua adalah hancurnya jagad raya ini. Kemudian tiupan yang ketiga adalah dibangkitkan pada padang mahsyar. Nah ini orang mau bersenang-senang tiup trompet. Seharusnya dia sedih mendengar itu. Dia tiup trompet bersedih. Mengingatkan tentang hari kiamat. Kok malah bersenang-senang. Berpoya-poya. Subhanallah. Belum lagi lonceng. Hadam bin Amri Nasara. Ini perbuatannya orang Nasrani. Ikut-ikutan lagi. Belum lagi campur aduk laki-laki perempuan. Yang kita suruh menghindarinya. La tadkhulu ala nisa. Jangan kalian masuk di gerombolan wanita. Dalam hadis lain. Lau anna kaffayya kama qala sallallahu alaihi wasallam tu'ina min hadidatin khairun min an amatsa nisa. Sungguh kalaulah telapak tanganku itu ditusuk dengan paku yang membara, itu masih lebih baik dibandingkan bersalaman dengan wanita. Nah sekarang campur aduk, ya, tempel sana tempel sini dengan wanita. Saya subhanallah. Ya. Lebih baik ditusuki sama paku yang membara dibandingin tempel sama wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini kok enggak apa-apa kok. Saya subhanallah. Sekarang banyak orang yang meremehkan ancaman Allah dan Rasul-Nya. Belum lagi mubazir. Bahkan pernah saya mendengar beli mercon, beli apa itu kembang api sampai habis 1 miliar. Ya Allah alam sahihnya, tapi sudah umumlah di surat kabar setahun dua tahun yang lalu mungkin. Untuk beli mercon, kembang api itu ya, dar-dor-dar-dor yang bikin kita enggak bisa tidur. Itu bisa sampai 1 miliar. Atau beli mercon itu 100 ribu. Antum bayangkan, kita keluarkan uang 100 ribu, dibakar. Kita ketawa, hore, dibakar. Ayo subhanallah. Uang 100 ribu dibakar, kita hore-hore. Mubadir. Innal mubadirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membuang-buangkan harta untuk perkara yang sia-sia, itu temannya setan. Jangan kita jadi temannya setan. 100 ribu mendingan untuk beli makanan, beli sesuatu, disumbangkan atau disimpan untuk tabungan kita, ya. Daripada untuk seperti itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, jauhilah dan hindarilah, ya, karena kita ingatkan, kita hanya bisa mengingatkan, mengingatkan, karena sebentar lagi ini, jauhi, jauhi. Abdullah bin Umar ketika melewati ada orang lagi mabok-mabok musik-musik, tutup telinga, menjauh. Ketika Sufyan Ats-Tsauri ditawarkan, kamu mau dengar musik? Saya enggak mau. Saya dulu pernah mendengar musik dan saya tidak mau mendengar lagi seumur hidup saya. Karena itu yun bitun nifaq, akan menumbuhkan kemunafikan. Itu yang namanya musik. Akan menumbuhkan. Kan enggak apa-apa selama enggak melalaikan dari Al-Quran. Ya sudah, kamu nyetel musik 24 jam masih bisa. Coba baca Quran 24 jam, ada yang bisa? Gak ada. Bernyanyi sampai semalam suntuk, seperti hari ini nanti nih. Sampai pagi. Coba sholat, baca Quran, sholat 2 jam saja di malam hari, bisa gak? Ya kita banyak yang gak bisa. Tapi untuk hura-hura seperti itu, subhanallah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jauhi, hindari, ya. Maka minimalnya kita menjauh, jangan ikut-ikutan. Sudah tutup telinga, tutup mata. Pulang ke rumah, tidur, tengah malam sholat. Ya. Subuh datang berjamaah di masjid. Inilah perkaranya seorang muslim. Jangan hura-hura ketika mereka umurnya semakin dekat, malah tepuk tangan, malah hore-hore. Ini aneh. Orang mau mati kok malah pesta-pesta. Sebentar lagi kita usianya sebentar lagi. Jangan sia-siakan umur ini. Jangan sia-siakan umur ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.